Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Kamis malam Jumat dengan membahas karya dari Al-Imam Al-Allamah Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan, yang beliau beri judul karya ini dengan Ittihaful Qari Bitta'liqati ala syarhi sunnah lil imami Al-Barbahari, sebuah syarah, catatan-catatan kecil dari karya Al-Imam Al-Barbahari yang berjudul Syarhu Sunnah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika mereka kaum muslimin yang secara umum menginginkan bersatunya seluruh umat manusia, akan tetapi keadaan mereka berada pada akidah-akidah yang berbeda-beda, maka hal ini disebutkan oleh beliau adalah sesuatu hal yang mustahil, yang tidak akan mungkin terjadi, karena syarat mutlak bisa bersatunya kaum muslimin di atas ukhuwah Islamiyah sebagaimana bersatunya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum waridahum adalah ketika mereka memiliki satu akidah, ketika mereka memiliki satu pemahaman yang tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah syarat mutlak. Artinya ketika syarat tersebut tidak ada dan tidak terpenuhi, maka angan-angan mereka untuk menyatukan kaum muslimin akan hanya sekedar menjadi sebuah angan-angan dan tidak akan terwujud. Dan dijelaskan oleh beliau pada penutupan majlis pada pertemuan yang lalu, kita menyebutkan apa yang dituliskan oleh beliau, la yatawahhaduna illa ala ibadati rabbin wahid. Ketika kaum muslimin ingin bersatu di atas akidah yang satu, maka mereka harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya mempersembahkan amalan-amalan ibadah mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara kondisi yang ada, masing-masing berada di akidahnya. Yang menyembah kuburan masih menyembah kuburan. Yang melakukan ziarah para wali masih melakukan ziarah para wali. Bahkan marah ketika disebutkan bahwasanya amalan-amalan yang mereka lakukan adalah bentuk kesyirikan. Tidak menerima nasihat-nasihat dari saudaranya kaum muslimin. Maka benarlah akan menjadi sebuah angan-angan semata ketika model-model orang seperti ini menginginkan yang namanya ittihadul ummah, persatuan seluruh umat manusia, atau lebih khusus lagi persatuan seluruh kaum muslimin. Maka akidah yang harus dimiliki oleh mereka adalah at-tauhid. Wa huwa Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, li'annahu huwa rabbul haq. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak untuk disembah. Wa ghairuhu batilun. Dan selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang batil, yang tidak boleh disembah. Mereka disembah Allah Ta'ala, Uzza disembah, Uzair disembah, kemudian Isa bin Maryam disembah oleh mereka orang-orang Nasara. Akan tetapi sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala tidaklah berhak untuk disembah. Dan telah kita sebutkan pada penutup majlis yang lalu apa-apa yang berkaitan dengan makna yang benar dari kalimat tauhid la ilaha illallah yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita telah jelaskan tentang koreksi terhadap apa yang tersebar di tengah-tengah mereka. Kalau mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, mereka dusta. Ada Tuhan, ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Ata, sesuatu yang disembah. Al-Uzza, sesuatu yang disembah. Tuhan-tuhan mereka orang Nasara, dewa-dewa mereka orang Buddha, orang Hindu disembah. Artinya ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi titik poin intinya adalah apakah sesembahan-sesembahan tersebut mereka sembah dengan al-haq ataukah dengan al-batil? Mereka berhak ataukah tidak? Tuhan-tuhan tersebut berhak ataukah tidak untuk mendapatkan amalan-amalan soleh dari hamba-hambanya? Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak untuk disembah dan yang selainnya yang mereka sembah dari sesembahan-sesembahan tersebut adalah kebatilan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Kemudian dilanjutkan ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah alaihi beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, fa hadza huwa majalu tauhidil muslimin. Maka inilah satu-satunya cara untuk mentauhidkan, menyatukan kondisi kaum muslimin. In kanu shadiqin, jika mereka orang-orang yang jujur. Kalau semboyan mereka ingin menyatukan kaum muslimin, tidak ingin ada perpecahan di antara mereka, kalau mereka jujur, mereka harus kembali kepada Rabb yang satu. Tidak boleh mereka marah ketika dikritik. Tidak ada yang anti kritik di dalam agama Islam kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mulia, yang anti kritik, tidak boleh sama sekali dikritik. Apapun yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam wajib kita terima. Tidak boleh diprotes sedikit pun. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya bisa dan berhak untuk dikoreksi. Maka jika mereka jujur dari apa yang mereka inginkan dari bersatunya kaum muslimin, hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berikan saran berikutnya, fal yusahhihu al aqidah, hendaknya mereka mensahihkan, membenarkan akidah-akidah mereka. Wa yanfu anha zayg wad dakhil, dan mereka menafikan yang namanya az-zayg, kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Ini semua harus mereka nafikan, harus mereka tiadakan dalam praktek-praktek amalan ibadah mereka. Agar apa? Litakuna kama jaa biha Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar supaya amalan-amalan mereka itu persis seperti apa yang telah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ajli anna al-muslimina yattahidun 'alaiha. Ya mana kaum muslimin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, telah bersatu ketika mereka sama sekali tidak menyelisihi akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, persis seperti apa yang diajarkan oleh beliau, sama, tidak ada bedanya sama sekali. Dan telah kita sebutkan pada ayat-ayat yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah tentang bagaimana kenikmatan yang Allah jalla wa ala berikan kepada mereka. Idh kuntum a'da'a, padahal mereka bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah a'da, saling bermusuh-musuhan, tidak bisa bersatu, saling berbangga-bangga dengan nasab keturunan mereka. Akan tetapi ketika datang risalah Islam, datang Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka menjadi satu dan menjadi kuat dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahada huwa alladhi aradahu salaf kalbarbahari wa ghairihi min ta'lifi hadhihi rasail. Dan inilah hakikat yang diinginkan oleh al-imam al-barbahari dan selain beliau dari kalangan para ulama ussalaf, yang melahirkan karya-karya seperti ini, Syarhus Sunnah. Wa hadhihi al-kutub fi bayanil aqidah as-sahihah. Dan karya-karya mereka para ulama salaf, selain Al-Imam Al-Barbahari, begitu pula Al-Imam Ahmad, dan selain beliau berdua, semuanya target utama mereka adalah menjelaskan al-aqidah as-sahihah, menjelaskan aqidah-aqidah yang benar. Dan tentunya tatkala menjelaskan aqidah yang benar, haruslah diselipkan di sana pemahaman kepada kaum muslimin aqidah yang salah, aqidah yang batil, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Araftu syarra la li syarri, lakin li tawqih. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan tersebut. Artinya ketika kita mengetahui kejelekan akidah-akidah mereka, kelompok Syiah, kelompok Sufiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, kita mengetahui kejahilan-kejahilan dan kesesatan-kesesatan mereka, bukan kita untuk terjun ke dalamnya mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Lakin li tawqih, agar kita berhati-hati tidak berakidah seperti apa yang mereka. Alaihi rahmatullah, lama hadathatil fitnah, atau lama hadathatil fitan wal iftiraqat wal dalalat, katabu hadhil aqaid yashrahuna biha sunnah allati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu wal qurunu al mufaddalah. Maka ketika fitnah mulai banyak terjadi, api-api fitnah mulai banyak ditimbulkan oleh mereka, orang-orang ahlul ahwa'i wad-dalal, yang hati-hati mereka berpenyakit, begitu pula kesesatan-kesesatan sudah mulai tersebar di tengah-tengah umat, katabu hadhil aqaid, mereka para ulama ussalaf meluangkan waktu-waktu mereka untuk melahirkan karya-karya besar, yang di dalam karya-karya tersebut mereka menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu telah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum waradahum. Begitu pula mereka menjelaskan tentang akidah mereka para sahabat Rasul dan orang-orang yang berada di zaman yang telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul qarni atau khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman yang berikutnya dan yang berikutnya, yaitu zaman sahabah, tabi'in dan atba' at-tabi'in. Jadi mereka para a'immatus salaf menuliskan karya-karya mereka untuk menjelaskan bagaimana akidah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana akidah sahabat-sahabat beliau, bagaimana akidah tabi'in, bagaimana akidah atba' tabi'in. Ya, akidah mereka satu, tidak berbeda. Allati man lazimaha naja, kata beliau, yang barang siapa ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah-sunnah tersebut, naja, mereka akan selamat. Wa man hada anha halak, dan siapa yang berani berpaling dari sunnah-sunnah tersebut, maka dia akan binasa. Allati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum 'alal baydha' lailaha kanahariha, aku telah meninggalkan kalian dalam urusan-urusan agama kalian, 'alal baydha', terang benderang, jelas semuanya, tidak ada yang samar sama sekali. Lailaha kanahariha, malamnya seperti siangnya, tidak ada kegelapan, tidak ada sesuatu yang samar, semuanya jelas. Yang menjadi ajaran-ajaran akidah-akidah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulullahu jalla wa ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, pada hari ini telah putus asa mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min dinikum, dari agama-agama kalian, atau dari agama kalian, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan hendaklah kalian takut kepadaku. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, pada hari ini kata Allah jalla wa ala, telah putus asa mereka orang-orang kafir untuk merongrong agama kalian, agama al-Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tidak bisa lagi mengganggu agama Nabi SAW. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan hendaklah kalian takut kepadaku, kata Allah Jalla wa'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, karena pada hari ini, kata Allah Jalla wa'ala, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian perihal agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula kenikmatan-kenikmatanku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku pun telah ridha, aku telah rela Islam adalah agama yang hak bagi kalian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama al-Islam adalah agama yang kamil wa syamil, agama yang telah sempurna dan mencakup seluruh perkara. Semuanya ada di dalam al-Islam. Apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, semua ada di dalam Islam dan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tatkala sesuatu yang sempurna, maka kita harus mengetahui beberapa kaidah, yaitu sesuatu yang sempurna tidak bolehlah ditambah-tambah apalagi dikurangi. Tidak boleh ditambah-tambah apalagi dikurangi, karena sesuatu telah sempurna. Jika sesuatu yang sempurna tadi masih dia usaha untuk menambahnya atau mengurangi-nguranginya, artinya dia telah berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala sebuah agama yang bernama al-Islam telah sempurna, maka hakikatnya tatkala kesempurnaan tersebut ditambah oleh beberapa pihak yang menginginkan katanya amalan-amalan soleh yang berdasarkan niat-niat yang baik, maka ini justru akan menjadikan aib ataukah kekurangan di dalam agama Islam tersebut. Pada kesempurnaan tersebut akan menjadikan aib, suatu kekurangan. Contoh kecilnya, tatkala kita memiliki tangan yang sempurna, 5 jari kita miliki, kemudian ada tambahan 1 setelah jari yang kelima, di sebelah kelingking ada tambahan 1, apakah menunjukkan jari yang keenam yang tumbuh ini menambah kesempurnaan jari tersebut, ataukah menunjukkan aibnya, menunjukkan kekurangannya, menunjukkan cacatnya? Hah? Menunjukkan cacatnya, tidak sempurna lagi. Padahal jari kita sudah sempurna 5. Ada tambahan setelah jari kelingking, menunjukkan sesuatu yang kurang. Ada aibnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan penciptaan manusia dengan menciptakan sepasang mata, sepasang telinga. Ada 2 buah mata kita. Ketika di tengah ada tambahan mata yang ketiga, apakah ini menunjukkan kesempurnaan yang lebih? Tidak, bahkan menunjukkan aib, sebuah kekurangan. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sempurna tatkala ditambah, maka akan menunjukkan kekurangan dan aib yang ada pada dirinya. Bukan sebaliknya, sesuatu yang sempurna ditambah lagi akan sempurna, menjadi sempurna. Lah, bukan seperti itu kaidahnya. Bahkan ketika sesuatu yang sempurna ditambahkan apa yang bukan berasal dari bahagian kesempurnaan tersebut, akan menjadikan sesuatu tersebut kurang dan aib. Begitu pula al-Islam, telah sempurna Islam. Ketika ada tambahan-tambahan dari luar sana yang seharusnya tidak ada di dalam Islam, maka menunjukkan bahwasanya al-Islam tersebut akan menjadi sesuatu yang kurang. Tidak menunjukkan Islam tambah sempurna dengan adanya zikir berjamaah banyak 1000 kali misalkan. Tidak menjadikan Islam tambah sempurna tatkala ada ziarah-ziarah para wali. Tidak menunjukkan Islam tambah sempurna tatkala ada perayaan Maulid Nabi, perayaan 10 Muharram, perayaan Isra wal Mi'raj. Tidak ada menunjukkan Islam tambah sempurna, bahkan menunjukkan aibnya Islam. Tambah dicela Islam di sana dan di sini oleh musuh-musuh mereka. Yang seharusnya Islam ini kita jaga kemuliaannya. Tidak boleh kita membantu kaum kufar untuk menjatuhkan harga diri Islam. Maka salah satunya untuk kita menjaga kemuliaan dari Islam adalah biarkan dia tetap sempurna, sebagaimana telah diamalkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum warḍahum. Maka biarlah Islam sempurna dan tugas kita adalah al-ittiba' lal ibtida', hanya sekedar mengikuti. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Tidak usah kita mengada-ada, tidak usah kita berinovasi dalam urusan agama Islam. Semuanya sudah ada jalannya. Sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab buang hajat, sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Hal yang sekecil itu pun sudah dijelaskan. Tidak perlu kita mencari-cari tambahan-tambahan yang lainnya. Karena kesempurnaan tersebut sudah sempurna. Biarkan dia sempurna dan tugas kita adalah mengikuti kesempurnaan tersebut. Dan jangan coba-coba untuk menambah kesempurnaan tadi, apalagi menguranginya, wal'iyadzu billah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hadza huwa manat ijtima'il kalimah. Di mana kaum muslimin akan bisa berijtima' al-kalimati tauhidil kalimah, tatkala mereka bisa bersatu di atas kalimat tauhid la ilaha illallah beserta yang namanya seorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka tidak boleh dia melakukan amalan kesyirikan sedikit pun. Artinya dia harus mempersembahkan seluruh amalannya kepada Allah Jalla wa'ala. Amma ayyuqal, adapun kata beliau, ketika di sana ada yang mengatakan sebuah kaedah. Kaedah ini adalah kaedah yang berasal dari Hasanul Banna. Beliau akan coba membantah dan mengkritisi kaedah ini. Kaedah besar dari Ikhwan Al-Muslimin, IM. Kaedah tersebut berkata, najtami'u 'ala mattafaqna 'alaih. Kita berkumpul dan kita bersatu di atas sebuah perkara yang kita sepakati. Jadi ada beberapa perkara-perkara yang kita sepakati, kita bersatu di atasnya. Kaum muslimin menyepakati wajibnya sholat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki. Sudah, kita bersepakat di atasnya. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Ini inti dari kesesatan yang ada di dalam kaedah ini. Kaedah dari Ikhwan Al-Muslimin yang dibangun oleh Hasanul Banna. Wa ya'zuru ba'duna ba'dan, dan kita hendaknya saling memberi uzur. Saling bertoleransi. Fi makhtalafna fi. Dari apa-apa yang kita berselisih di dalamnya. Jadi ada perselisihan akidah antara Al-Jabriyah dengan Al-Jahmiyah, ya sudah. Biarkan. Tidak usah dibahas. Ada perbedaan akidah Salafi dengan akidah Sufiyah, biarkan. Tidak usah dibahas. Na'udzur ba'dzuna ba'dza, kita memberi uzur. Maka ini adalah inti dari kesesatan yang dimiliki oleh mereka Ikhwan Al-Muslimin. Artinya toleransi yang ada di sisi mereka adalah sebuah toleransi yang jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas menjelaskan kesesatan mereka, orang-orang Majusi. Dengan tegas menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka, orang-orang Jahmiyah. Ikhwanul Muslimin, kilabu ahlin nar. Orang-orang Jahmiyah disebutkan oleh Nabi SAW, majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Ini ucapan Nabi SAW, artinya apa? Beliau tidak bertoleransi tentang perbedaan akidah yang ada. Mereka orang-orang yang memiliki pemahaman takfir, Ikhwan Al-Muslimin, suka mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Ini akidah yang tidak sejalan dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah orang-orang IM, ketika ada seorang yang wal'iyadzu billah minum khamar, maka dia kafir. Ketika ada seorang yang berzina, maka dia kafir. Langsung tanpa ada tafsil, tanpa ada rincian. Maka yang demikian ini tidaklah sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum Khawarij pun seperti itu, yang induk dari akidah mereka ikhwanul muslimin. Berani mengkritisi penguasa Dzul Khuwaisirah yang telah kita ketahui bersama bagaimana dia mengkritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad." Ini Dzul Khuwaisirah. Orang yang tidak pernah direkomendasi Nabi SAW untuk masuk ke dalam jannah Allah Jalla wa'ala. Tidak pernah pula mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW bahwasanya beliau adalah seorang yang baik. Tiba-tiba datang kepada Nabi SAW ketika beliau membagikan al-ghanimah dan mengkritisi pembagian yang dilakukan oleh Nabi SAW. Inilah cikal bakal mereka orang-orang Khawarij. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah-kisah ini tidak sama sekali memberikan toleransi. Na'dzuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam memiliki akidah yang semacam ini atau kaidah yang semacam ini, maka beliau tidak akan marah kepada Dzul Khuwaisirah. Tidak akan marah kepada mereka kaum Khawarij. Tidak akan sampai keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam dengan sabdanya kilabu ahlin nar. Karena sama-sama muslimin, saling bertoleransi, saling memberikan uzur. Tidak apa-apa, dia kaum muslimin, saya juga kaum muslimin. Silakan berbeda, silakan memiliki akidah yang tidak sama. Bukan ini ajaran Nabi SAW. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bantahannya, setelah beliau menukilkan kaidah batil ini, fahadha minal muhal, ini adalah suatu yang mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Idza kana al-ikhtilafu fil aqidah, jika perselisihan yang ada adalah dalam permasalahan-permasalahan akidah, tidak akan mungkin terjadi. Najtami'u ala mattafaqna alaih, kita berkumpul dan bersatu di atas perkara-perkara yang kita sepakati, dan saling memberikan uzur di atas perkara-perkara yang kita berselisih daripadanya. Maka kata Syekh Al-Fauzan, ini adalah sesuatu yang mustahil, tidak akan mungkin. Jika ikhtilaf yang dimaukan, perselisihan yang dimaukan adalah perselisihan akidah, tidak akan mungkin seorang yang berakidah sunni, salafi, yang meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ibunda kaum mukminin, seorang wanita mulia, penduduk ahli syurga, tidak akan mungkin bersatu dengan seorang yang memiliki akidah syi'iyah yang mengatakan bahwasanya ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah pezina. Tidak akan mungkin bersatu. Mustahil. Amma law kana al-ikhtilafu fil fiqhi والمسائل الفقهية المحتملة فهذا ربما يسوء. Akan tetapi kata beliau, jika perselisihan yang ada adalah dalam permasalahan-permasalahan fikih yang masing-masingnya berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فهذا ربما يسوء, maka ini mungkin kita memberikan uzur terhadap saudara-saudara kita yang lainnya karena permasalahan fikih. Berbeda silahkan, tidak ada paksaan di dalamnya. Seorang yang setelah bangkit dari rukuknya ingin bersedekap lagi, silahkan. Tidak ingin bersedekap lagi, silahkan, bebas. Tidak ada paksaan di sana, harus bersedekap. Tidak boleh bersedekap, lah, ini bukan masalah akidah, masalah fikih. Masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau permasalahan pertama yang telah saya sebutkan tadi, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah seorang wanita soleh atau kapas zina? Ini bukan masalah fikih. Ini masalah akidah, keyakinan kita. Beliau adalah wanita yang mulia, pasti. Berarti ketika ada seorang atau sebuah kelompok yang mengatakan beliau bukan wanita yang mulia, berbeda dengan kita. Tidak sejalan dengan apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'a annal wajiba ittiba'ud dalil. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan fikih yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang wajib adalah, kata beliau, ittiba'ud dalil, mengikuti dalil yang kuat, yang rajih, hatta fi masail al-fiqhi, termasuk di dalamnya masalah-masalah fikhiyah. Qala ta'ala, karena Allah Jalla wa'ala telah mengatakan di dalam firman yang mulia, fa'in tanaza'atum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berselisih terhadap satu perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul. Maka solusi dari Allah Jalla wa'ala adalah rudduhu, kembalikanlah kepada Al-Quran, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada sunnah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaedah besar dan harus kita hafal serta harus kita fahami. Yang namanya perselisihan pasti ada. Bagaimana kita mencari solusi dari perselisihan tersebut? Jalan keluarnya apa? Kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya. Maka di situ kita bisa melihat al-haq dengan al-batil. Seorang yang meyakini Aisyah radhiyallahu taala anha sedang ada di neraka Allah Jalla wa ala wal iyadzu billah. Dan seorang yang meyakini Aisyah radhiyallahu taala anha adalah deretan dari ahlul jannah. Ini perselisihan akidah. Maka kalau kita mau merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala, rudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya. Lihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap rekomendasi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Lihat pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi yang luar biasa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulnya. Maka akan kita dapati bahwasanya Aisyah adalah ahlul jannah. Berarti mengatakan ahlul nar adalah kelompok dhalun mudhillun, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah akidah dari mereka, kelompok Syiah Ar-Rafidah. Di antara mereka yang berakidah Syiah Ar-Rafidah, bahkan lebih parah dari ini, adalah seorang yang bernama Bashar al-Asad yang berada di Suria sana. Saking parahnya akidah yang dia miliki, ketika dia berkuasa, bahkan sampai sekarang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu saudara-saudara kita yang di Suria sana, di antara perintah yang dimiliki oleh penguasa tersebut kepada seluruh warga Suria adalah mengatakan la ilaha illa Bashar. Bukan la ilaha illallah lagi perintahnya. La ilaha illa Bashar. Tidak ada ilah selain penguasa mereka. Ini saking parahnya akidah yang ada di sisi Bashar al-Asad. Syiah tulen. Tidak ada sama sekali rahmahnya, kasih sayang kepada saudara-saudara kita ahlu sunnati wal jamaah yang berada di sana. Habis dipenggal lehernya, habis ditumpahkan darahnya. Karena perintahnya perintah bukannya sejalan dengan ketaatan kepada Allah, bahkan ini kufur. La ilaha illa Bashar. A'udzubillah. Maka hal yang seperti ini menunjukkan kepada kita kaedah dari Hasanul Banna tidak akan mungkin terjadi. Na'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi, tidak akan bisa terjadi. Kita memberi uzur bagi saudara-saudara kita yang berbeda pendapatnya, yang berselisih dengan kita. Kita memberi uzur kepada Bashar al-Asad. Kemana akidah salafiyah yang kita miliki? Kemana al-hubbu fillah wal-bughdu fillah? Kaedah batil yang dimiliki oleh Hasanul Banna tidak bisa direalisasikan dalam kehidupan nyata kaum muslimin, terlebih di tengah-tengah para talabatul ilm. Kemudian kata beliau, lakinnal ikhtilafa al-fiqhi alladhi lahu ihtimalun wa wajhun la yuhdithu at-tafarruqa bainal muslimin. Akan tetapi perselisihan-perselisihan fiqih dalam masalah-masalah fikhiyah yang memiliki beberapa sisi dan beberapa pendapat-pendapat dari kalangan para ulama yang tentunya berdasarkan adillah as-sahihah, la yuhdithu at-tafarruq, tidak sepantasnya menimbulkan perpecahan bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Walidzalik, oleh karenanya ahlu sunnati, kelompok ahlu sunnati wal jamaah, fihimul hanafi wa fihimul maliki, dari kalangan ahlu sunnah tersebut ada yang bermadhab hanafi, ada pula yang bermadhab maliki dalam amalan-amalan ibadah fikih mereka. Wa fihimul syafi'i wa fihimul hambali, ada pula di antara mereka yang berpaham syafi'i dan hambali. Walam yakhtalifu walillahilhamd, dan sama sekali mereka yang mengikuti empat mazhab fikih tersebut tidak berselisih sedikit pun. Walhamdulillah. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak berpecah belah. Li'anna hadhihi ijtihadatun fikhiyatun laha wujuh. Karena yang dilakukan oleh para a'immah al-fuqaha tersebut, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Al-Imam Ahmad, adalah ijtihad fikhiyah yang memiliki dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laha ihtimalatun minal adillah. Semua itu berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih. Ammal aqidah fa aqidatuhum wahidah. Adapun yang berkaitan dengan aqidah, maka aqidah mereka adalah satu. Empat imam madhab seluruhnya meyakini Aisyah di dalam syurga. Tidak ada yang berkeyakinan Aisyah di an-nar. Waliyadzubillah. Aqidah mereka satu, walaupun berbeda amalan fikih al-imamu Syafi'i dan al-imamu Malik, al-imamu Abu Hanifah. Berbeda amalan fikih mereka. Yang satu ketika dua rakaat duduk tawarruk. Yang satu ketika dua rakaat duduk iftirash. Berbeda amalan fikih mereka, berbeda, akan tetapi akidah mereka satu. Al-Hanabilah wa Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah aqidatuhum wahidah. Mereka pengikut al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, akidah-akidah mereka wahidah, kata beliau. Akidah-akidah mereka adalah satu. Wa in kana fi atba'ihim man khalafahum fil aqidah. Walaupun ada satu atau dua orang dari pengikut-pengikut mazhab tersebut berbeda akidahnya dengan gurunya, dengan imamnya. Hadza yujadu fil Hanabilah wa yujadu fil Hanafiyah wa yujadu fil Syafi'iyah wa yujadu fil Malikiyah. Yujadu fihim man khalafa al-a'immah fi aqidatihim. Ada di antara pengikut mereka al-Imam Abu Hanifah, pengikut al-Imam Ahmad, pengikut al-Imam Syafi'i, pengikut al-Imam Malik, ada di antara mereka yang akidahnya berbeda dengan imam-imam tersebut. Artinya apa? Artinya ada di antara mereka yang berakidah tidak sesuai dengan akidahnya para imam tadi. Ada di antara mereka yang berakidah bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha akan masuk neraka. Ada satu dua orang, segelintir orang. Innama yantasibu ilaihim fil fikhi faqat. Mereka orang-orang yang memiliki penyimpangan akidah tersebut menisbahkan diri mereka sebagai Asy-Syafi'i, sebagai Al-Maliki, sebagai Al-Hanafi, sebagai Al-Hambali. Ini adalah penyandaran dan nisbah mereka dalam permasalahan-permasalahan fikih saja, bukan dalam akidah mereka. Wa amma fil aqidah fahuwa mukhalifun lahum. Adapun dalam urusan-urusan akidah, maka dia berbeda dengan imamnya, dengan gurunya. Fahaula la yu'tabaruna atba'an lil a'immah. Dan mereka orang-orang yang sesat dan menyesatkan tersebut tidaklah teranggap menjadi seorang yang mengikuti imam-imam besar tadi. Li'annahum, karena mereka ittaba'uhum fi syai'in wa khalafuhum fi syai'in ahamma minhu. Karena mereka mengikuti imam Asy-Syafi'i misalkan dalam sebuah permasalahan fikih, akan tetapi mereka menyelisihi akidah yang ada di sisi al-imam Asy-Syafi'i. Fala yu'tabaruna min atba'il a'immah. Maka mereka tidak teranggap sebagai pengikut imam Asy-Syafi'i. Wahum yukhalifunahum fil aqidah. Padahal mereka, atau karena mereka telah menyelisihi imam Syafi'i dalam akidah-akidah beliau. Masuk waktu isya, kita lanjutkan sedikit menutup ucapan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan setelah azanul isya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Telah dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya ada di antara pengikut para a'immah mazhab tersebut yang mereka memiliki akidah yang berbeda dengan imamnya. Seperti kita ambil contoh tadi, seorang pengikut al-Imam Syafi'i akan tetapi tidak mengambil akidah yang ada di sisi al-Imam Syafi'i secara keseluruhan. Di antara akidah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i adalah tidak benci kepada mereka yang menyuarakan al-haq. Tidak benci kepada mereka yang menyuarakan al-haq. Lihatlah bagaimana ketika Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad sangat keras, getol dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sampai dituduh berghibah saking seringnya menjelaskan kejelekan-kejelekan kaum muslimin yang lainnya, orang-orang yang berada di atas ahlul ahwa'i wal bid'ah. Maka masyhur ucapan dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Idza sakattu ana wa idza sakatta anta," jika aku diam dan engkau pun diam, "fa aina yu'raful haqqu min al-batil," bagaimana seorang itu bisa mengetahui dan bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil? Tidak akan bisa terbedakan jika diam. Ini Al-Imam Syafi'i tidak benci kepada Al-Imam Ahmad. Maka seruan kepada mereka-mereka yang mengikuti mazhab Al-Imam Syafi'i, janganlah kalian benci kepada seorang yang menyuarakan al-haq, yang menjelaskan bahwasanya akidah sufiyah adalah akidah kuburiyah. Jangan kalian benci kepada mereka. Ikuti imam kalian. Al-Imam Syafi'i tidak benci kepada Al-Imam Ahmad. Maka mereka para pengikut Al-Imam Syafi'i jangan sampai benci terhadap dakwah Wahhabiyah dalam tanda kutip. Karena dakwah Wahhabiyah yang mereka tuduh sebagai Wahhabi adalah orang-orang yang menyuarakan al-haq, membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membawa Al-Qur'anul Karim yang ada di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ajaran-ajaran akidah beliau. Maka hati-hati tatkala mereka menisbahkan diri mereka dengan mengikuti Al-Imam Syafi'i dalam permasalahan-permasalahan fikih, silahkan, tidak ada masalah. Akan tetapi jangan tinggalkan akidah-akidah Imam Syafi'i. Pelajarilah bagaimana Al-Imam Syafi'i pun berani menyuarakan al-haq, tidak sejalan dengan akidah-akidah yang sesat, Sufiyah, Maturidiyah, Jahmiyah, dan yang semisalnya. Pelajarilah sejarah Al-Imam Syafi'i dalam beliau berakidah, wahai para pengikut Al-Imam Syafi'i. Kemudian dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah menutup muqaddimah dalam Ittihaful Qari, "Hadza huwa alladhi hada bil ulama kal Barbahari wa ghairihi ila rasmi at-tariqah as-sahihah al-ma'khudhah min kitabillah wa sunnati rasulih wa hadi as-salaf min ajli an yasira 'alayha al-muslimun." Dan inilah yang ingin ditujukan oleh para a'immah, para ulama seperti Al-Barbahari alaihi rahmatullah dan selain beliau, ketika mereka mengeluarkan karya-karya besar yang berkaitan dengan penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berakidah, maka yang diinginkan oleh mereka adalah menjelaskan tariqah as-sahihah, menjelaskan jalan yang benar, al-ma'khudhah min kitabillah, yang telah diambil dari kitab Allah jalla wa ala, dari Al-Qur'anul Karim, yang telah diambil pula dari sunnati rasulihi, dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa hadiyis salafi min ajli an yasira 'alaihal muslimun, dan yang mereka ambil pula dari petunjuk dan arahan-arahan para a'immatus salaf agar mereka kaum muslimin bisa berjalan di atas akidah-akidah tersebut yang bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan sesuai dengan pemahaman para a'immatus salaf wa 'ala ra'sihim أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا من النصيحة لله. Karena ini merupakan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala wali rasulihi, dan bentuk nasihat kepada rasulnya alaihi salatu wasalam wali kitabihi, dan bentuk nasihat kepada kitab Allah jalla wa ala wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan bentuk nasihat pula kepada para penguasa kaum muslimin serta keumuman kaum muslimin secara umum. Amma law kana al-amru khafiyan wa lam yubayyin wa lam yu'allaf hadhihi al-mu'allafat. Adapun jika, kata beliau dalam menutup muqaddimah ini, adapun jika perkara yang berkaitan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, yang berkaitan dengan akidah yang benar yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam, khafiyan, tersembunyi, tidak dibahas, tidak dijelaskan, tidak ada para ulama yang mengeluarkan karya-karya mereka menjelaskan tentang akidah-akidah Rasul, ajaran-ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Jika seperti ini, kata beliau, jika seperti ini, khafiyan, apa yang disebutkan tersebut adalah tersembunyi, walam yubayyan, dan tidak dijelaskan. Akidah-akidah Rasul sallallahu alaihi wasalam tersembunyi dan tidak dijelaskan. Walam tu'allaf hadhihi al-mu'allafat, dan karya-karya seperti ini, penjelasan akidah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak dikeluarkan oleh mereka dan tidak ditulis oleh mereka, la dhalla katsirun minan nas, maka sungguh akan sesat kebanyakan dari manusia dan kaum muslimin. Karena tersembunyi, mereka tidak tahu bagaimana akidah Nabi alaihi salatu wasallam. Fahadihil mu'allafat, maka karya-karya seperti ini yang berkaitan dengan syarh sunnah, penjelasan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahil hamd, alhamdulillah kata beliau, ni'matun minallahi azza wajal, hakikatnya adalah sebuah kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat karya-karya para ulama yang berkaitan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, akidah-akidah beliau alaihi salatu wasallam, ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Karena dengan kitab seperti ini kita mengetahui bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berakidah, bagaimana sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum berakidah. Kita mengetahui bagaimana pemahaman salaf dalam menjelaskan semua ini. Maka ini merupakan nikmat, dan yang namanya nikmat harus banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak hilang nikmat tersebut. Wa hujjatun minallahi ala khalqihi, dan ini adalah hakikat dari hujjah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya. Kemudian di akhir mukaddimah ini beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat ke-42, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah, agar mereka, orang-orang yang tidak mau mengikuti penjelasan, tidak mau mengikuti arahan dari Allah Jalla wa'ala dan dari Rasulnya alaih salatu wassalam ala fahmi salaf, mereka akan binasa. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan orang-orang yang mengikuti arahan-arahan tersebut, mereka akan hidup di atas ketenangan dan di atas arahan dari Allah Jalla wa'ala, begitu pula dari Rasulnya sesuai dengan pemahaman para a'immatus salaf. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.